Langsung aja kita simak lagi bersama Metro Kak Neko. Neko. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangi ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, yeah, terima kasih. Jumpa lagi nanti di session berikutnya.